ana ada makhluk halus di rumah ini. Bagaimanakah cara ana mengusir makhluk halus tersebut? Karena ana hanya tinggal berdua dengan ibu ana dan ana enggak mau makhluk tersebut tinggal di rumah ini. Tapi soalnya pengakuan keponakan artinya iya, tentunya harus dipastikan dulu. Iya. Dari mana dia keponakan itu tahu ada makhluk halus? Iya. Angin ada makhluk halus, angin. Dia makhluk. Iya. Dari mana dia tahu ada makhluk halus di dalam rumahnya? Iya, sekedar was-was dan seterusnya. Nah, kalau memang terbukti ada, setelah terbukti ada, ya rajin-rajin membaca Al-Quran di rumah. Karena ayat bersabda apa? Inna syaitana yafirru minal bait tukra'u fihi bisuratil Baqarah. Bahwa setan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Maka dia banyak rajin membaca Al-Quran di dalam rumahnya. Insyaallah setan akan menjauh dari rumahnya.